bagai menghibur diri. Bulan dan bintang selalu setia menemani bagi yang mendambakan kasih sayang. Dalam sunyinya malam ini merangkai cita-cita menuju bahagia. Menikmati semua karunia cinta.